Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih pada penjelasan tentang al-jahru bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan, mengeraskan bacaan salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa banyak dari juru adzan di negeri-negeri Islam yang mereka menjaharkan salawat pada Nabi setelah adzan atau sebelum adzan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah pula dilakukan oleh para muadzin di zaman Ar-Rasul, baik oleh Bilal, oleh Abu Mahdzur atau yang lainnya. Tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat, oleh para al-khulafa ar-rasyidun dan para tabi'in. Seandainya ini adalah kebaikan, ya, menjaharkan salawat setelah adzan atau sebelum adzan adalah kebaikan, tentu mereka-mereka ini para sahabat, para tabi'in, para ulama sudah mendahului kita. Karena tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali mereka, orang yang terdepan. Orang yang paling semangat dalam melaksanakannya. Dan tidak mungkin kalau itu kebaikan kemudian mereka dahulu gak tahu, kemudian kita yang datang belakangan tahu. Masa mereka gak tahu kemudian kita tahu. Mereka dulu belum menemukan kalau ini kebaikan, kita baru menemukan sekarang. Enggak mungkin. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah diwafatkan oleh Allah SWT kecuali beliau telah menyampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Ketika hajatul wada, hari-hari akhir menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika haji waktu itu, yang terang Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, ala hal ballagtu, ketahuilah apakah aku sudah menyampaikan. Ini sahabat yang diajak bicara, yang mereka hidup dengan Nabi alaihi salam bertahun-tahun, ngerti persis seperti apa beliau mengemban risalah yang diamanatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengatakan, bala, iya sudah wahai Ar-Rasul. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan Allah sebagai saksi. Dengan mengacungkan jarinya ke langit, kemudian mengarahkan para sahabat. Ar-Rasul mengatakan, Allahumma, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Di sebagian daerah, ada yang menambahi lafaz adzan seperti hayya ala khairi al amal. Atau sebagian mereka sebelum adzan mereka memandangkan lafal-lafal tertentu. Ini pun tidak ada contohnya. Umat Islam tidak akan jaya kecuali dengan merujuk kepada apa yang generasi umat ini telah ada di atasnya. Tidak akan mungkin kebaikan kemudian ditinggalkan oleh pendahulu kita. Kemudian dari pemaparan yang sudah disebutkan kemarin dan tadi, maka gamblang bagi kita bahwa menjaharkan salawat kepada Nabi setelah adzan atau sebelumnya tidak ada dalilnya. Sebutkan di sini, laqad tabayyana lil qari أن الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان أو قبله لا دليل عليه من الكتاب والسنة. Sudah jelas bagi pembaca yang budiman bahwa menjaharkan salawat pada Nabi عليه الصلاة والسلام setelah adzan atau sebelum adzan tidak ada dalilnya, baik dari Alkitab, dari Al-Quran, atau dari Sunnah, atau dari Hadis. Wa innamah hiya bid'atun ahdatsaha al-mutaakhirun. Hanyalah dia adalah kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang belakangan ini. Dahulu dikatakan, al-khairu kullul khairi fi ittiba'i man salaf, wasyarru kullul syarri fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan, sungguh kebaikan di saat seorang mengikuti salah umat ini. Kejelekan, sungguh kejelekan di saat seorang mengikuti kebid'ahan orang yang belakangan. Lianna Allah Ta'ala angkara ala al-musyrikina bid'ahum. Allah SWT telah mengingkari kaum musyrikin terhadap kebid'ahan yang mereka lakukan. Faqala Allah Ta'ala yungkiru ala al-musyrikina bid'ahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dengan mengingkari tentang kebid'ahan kaum musyrikin. Ini apa yang mereka buat-buat sendiri dari syariat yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum musyrikin punya aturan-aturan yang mereka anggap sebagai agama, walaupun bukan agama. Misalnya, dahulu kalau mereka ini punya onta dan onta yang sudah beranak sekian kali, 10 kali misalnya, maka onta tadi dilepas. Indukan onta sudah beranak sekian kali dilepas, gak boleh ada orang mengganggunya, makan tanaman orang pun dibiarkan, gak boleh disembelih. Tasyib as-sawaib. Atau, kalau ada binatang yang itu mati sendiri, itu dimakan oleh mereka, bangkai dimakan. Bagaimana setan bisa membisikkan pada hati mereka? Kata mereka, yang disembelih oleh kita saja boleh dimakan, apalagi Allah yang menyembelihnya. Ya, binatang kalau mati, kata mereka, Allah yang menyembelihnya. Ya, boleh, kata mereka. Binatang yang kita sembelih saja, kata mereka. Kita makan, apalagi ini yang menyembelih Allah. Mereka makan bangkai dahulu. Ya, menganggap penyebab itu ya Allah yang menyembelihnya. Ini syariat dari mana? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat aturan bagi mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Mereka punya aturan-aturan yang aneh. Contohnya, dulu orang kalau di masa jahiliyah kalau ingin tawaf, kalau dia bukan dari orang Mekah, kemudian ketika masuk ke tanah suci ingin tawaf, tidak ada orang yang meminjamkan kain ihram, mereka tawaf dengan telanjang. Laki-laki siang hari, perempuan malam hari. Kenapa? Alasan mereka, baju yang biasa kita berbuat maksiat, masa kita pakai untuk apa? Tawaf. Kelihatannya masuk akal, tapi ini syubhat syaitoniyah. Ini bisikan setan yang seperti ini. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika tahun 9 Hijriah memerintahkan Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, pimpinan jamaah haji waktu itu, untuk mengumumkan di hadapan manusia, tahun depan, tahun 10 Hijriah, tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf, tidak ada lagi orang tawaf dengan telanjang. Steril. Pada tahun 10 Hijriah, ya, betul-betul steril, dan Nabi yang langsung memimpin ya pelaksanaan ibadah haji, sehingga tidak ada lagi apa namanya, ya, ritual-ritual jahiliyah. Tidak ada lagi orang musyrik yang tawaf. Yang haji tidak ada lagi orang yang tawaf dengan telanjang. Semuanya steril. Semuanya di bawah pimpinan Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad hadara Rasulu alaihi salatu wassalam minal bid'ah. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, waspadai umat ini dari kebid'ahan. Faqala, Nabi mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam perkara agama ini, sesuatu yang tidak ada dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ini termasuk orang yang Allah sebutkan dalam kisah Al-Ghashiyah. Ya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Beramal letih, namun hasilnya adalah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tadi tertolak. Raddun ay mardudun ala sahibihi wa yurmaqul. Raddun artinya adalah mardud ala sahibihi, dikembalikan. Tadi terima dikembalikan. Ente misalnya ngasih sesuatu ternyata enggak, ya, dikembalikan artinya ditolak, tidak diterima pemberiannya. Ghairu maqbul, tidak diterima. Waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua kebid'ahan ini adalah kesesatan meskipun manusia memandangnya adalah kebaikan. Di sini pentingnya seorang dalam beragama terikat dengan dalil-dalil syariat. Bukan hanya tinjauan-tinjauan akal yang mungkin menganggap satu itu baik, padahal menurut kacamata agama tidak baik. Karena memang akal dengan sendirinya tidak cukup untuk mengetahui rincian kebaikan dan kejelekan. Oleh karenanya Allah utus para nabi, Allah turunkan kitab-kitab. Kalau akal dengan semata sudah bisa mengetahui seluruh rincian kebaikan dan kejelekan, untuk apa Allah mengutus para nabi kalau seperti itu? Untuk apa Allah menurunkan kitab? Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Fala ta'abbaduha. Seluruh peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian melakukannya sebagai ibadah. Itu bukan ibadah. Jangan kalian mengerjakannya, karena itu bukan ibadah. Waqala Qatif minat tabi'in. Berkata Qatif dari kalangan tabi'in. Sama orang ya, dari kalangan tabi'in. Ma dhaharat bid'atun illa turika misluha sunnah. Tidaklah nampak kebid'ahan kecuali sunnah yang semisalnya pasti akan ditinggal. Ini ya, kenyataan. Tidak ada kebid'ahan kecuali sesuatu yang masyru, yang disyariatkan justru yang ditinggal. Justru ya, hal-hal yang disyariatkan agama itu ditinggal. Sehingga bahkan terkadang bukan hanya ditinggal, dilecehkan. Orang yang sudah gemar dengan kebid'ahan, mereka anggap luar biasa amalannya. Sementara orang yang menjalankan sunnah dilecehkan. Kamu enggak ada apa-apanya, amalan kamu enggak ada apa-apa. Mudah apa? Aceh kan, merendahkan. Ya, orang yang justru mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Qala al-Imam Malik, berkata al-Imam Malik rahimallahu, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Di anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan. Kata Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam Islam yang ia anggap kebid'ahan itu adalah kebaikan, berarti dia telah menuduh kalau Muhammad ini mengkhianati risalah. Walaupun dia tidak menuduh secara lisan, ya, nuduh itu kan bisa tersirat, bisa tersurat. Orang yang melakukan kebid'ahan dalam Islam dianggap itu kebaikan, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. masih ada syarat yang disembunyikan oleh Nabi. Intinya seperti itu. Walaupun orang tadi gak ngomong seperti itu. Tapi hakikatnya orang tersebut sedang menuduh kalau Nabi belum ya sempurna dalam menyampaikan risalahnya. Masih ada agama yang disembunyikan oleh Nabi. Bahaya yang seperti ini. Bahaya sekali seperti ini. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini ku sempurnakan agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Jadi sempurnanya Islam ini nikmat yang besar. Kita harus tahu bahwa sempurnanya Islam ini nikmat yang besar. Nah, kalau orang Yahudi saja, orang musyrikin kagum dengan agama ini. Ya. Sampai-sampai bertanya pada Salman Al-Farisi, apa Nabi kalian ngajari segala sesuatu sampai ada buang hajat? Heran dia. Sampai masalah masuk WC, keluar WC, cebok apa semuanya diatur. Maka bagaimana kita sebagai kaum muslimin tidak apa? Tidak kagum dengan agama ini. Kalau dulu orang Yahudi di zaman Umar datang mengatakan ada dalam kitab kalian satu ayat yang kalau itu turun pada kami, niscaya kami akan jadikan hari turunnya sebagai perayaan. Kata Umar, ayat yang mana? Kata orang Yahudi tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum. Mereka saja iri dengan agama ini. Orang Yahudi saja ngerti bahwa sempurnanya agama dan nikmat yang mereka itu iri sekali dengan agama ini. Namun bagaimana seorang makhluk muslim ternyata enggak ngerti kemuliaan ayat ini. Aku sudah seorang muslim tapi merasa bahwa agama ini belum sempurna. Jangan sampai orang Yahudi lebih cerdas dari kita. Ya, mereka bisa apa namanya punya kesimpulan seperti itu. Menunjukkan bahwa ya bahwa sempurnanya Islam ini nikmat yang luar biasa. Yang mereka hasad, yang mereka iri kepada kita. Jangan kemudian kita malah enggak ngerti mulianya agama ini. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Imam Malik masih melanjutkan. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakun al yauma dina. Apapun yang ketika ayat tadi turun bukan agama, hari ini pun bukan agama. Kalau memang agama telah sempurna, maka tidak membutuhkan adanya penambahan atau pengurangan. Sehingga apapun ketika ayat tadi turun bukan syariat, bukan tuntunan, bukan agama, hari ini pun bukan agama. Ini tentu barakallahu fikum sebuah prinsip yang tegas dan jelas dari Imam Kota Madinah, Imam Darul Hijrah, yang ingin menggariskan pada kita semua bahwa kita merasa cukup dengan Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada Islam yang dibawa oleh Nabi. Apa yang Nabi tidak sampaikan, apa yang Nabi tidak terangkan, apa yang Nabi tidak syariatkan, jangan kemudian kita membuatnya. Cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Waqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, manistahsana faqad syara'a. Manistahsana faqad syara'a. Dia. Walau jaza al-istihsanu fi din la jaza dhalika li ahli al-uqul min ghairi ahli al-iman. Wala jaza an yushra'a fi din min fi kulli bab wa an yukhrija kullu insanin syara'an jadidan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang menganggap baik, oh ini baik, ini bagus, berarti dia sedang membuat syariat sendiri. Artinya, orang anggap ini bagus, ini baik dalam perkara yang dianggap ibadah, padahal itu enggak ada dari Nabi. Oh, berarti orang tadi menganggap telah membuat-buat apa? Syariat baru kalau seperti itu. Oh, ini kan baik, ini kan bagus, ini kan manfaat dari amalan-amalan yang enggak ada tuntunannya dari Nabi. Orang yang seperti itu, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Seandainya boleh dalam beragama ini kita berlandaskan pada istihsan. Istihsan itu menganggap sesuatu baik kemudian dijadikan hukum. Menganggap baik kemudian dijadikan sebagai ibadah. La jaza dzalika lil uqul min ghairi ahli iman. Maka tentu boleh hal itu pula dilakukan oleh orang yang memuja akal, ya, yang mereka adalah bukan kaum mukminin. Ya, para pemuja akal mereka itu menganggap hal-hal yang menurut akal mereka baik, kemudian mereka pegangi. Padahal tidak semua yang dianggap baik oleh akal mereka kemudian baik menurut syariat. Ini ingin menjelaskan bahwa istihsan ini satu hal yang bahaya. Menghukumi sesuatu baik, menghukumi sesuatu ini ya hasan, baik, kemudian dijadikan sebagai syariat, oh ini bahaya. Wala jaza yusra fid din fi kulli bab. Dan niscaya kalau seperti ini akan boleh nanti seorang dalam semua masalah membuat syariat sendiri. Wa yukhrija kullu insanin syar'an jadidan, dan nanti seorang akan mengeluarkan, semua orang akan mengeluarkan syariat yang baru masing-masing. Bahaya seperti ini. Kalau agama ini landasannya akal, kacau sekali. Karena akal siapa yang akan jadi standar? Ternyata akal orang pun tidak sama. Kalau istihsan, menganggap baik sesuatu, ini dijadikan, anggapan baik ini dijadikan sebagai patokan dalam beragama, rusak, ya kan? Karena penilaian baik dan tidaknya itu tergantung. Standarnya apa? Kan gak ada, karena akal kan standarnya beda-beda. Kalau standarnya akal, gak akan mungkin bisa. Akal orang beda-beda. Sehingga kalau istihsan, sesuatu yang agak baik standarnya adalah akal masing-masing, kacau agama ini. Rusak agama ini. Ini ya barakallahu fikum. Salaf umat ini mereka tegas. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau tegas sekali di saat khutbah Jumat. Beliau dengan suara yang lantang, muka yang memerah, seolah-olah beliau sedang seorang komandan tempur yang memperingatkan pasukannya. Beliau mengingatkan para sahabat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Kalau bukan sesuatu yang penting, tidak akan mungkin seperti ini Nabi. Nabi menyampaikan di forum-forum resmi, yaitu khutbah di hadapan para sahabat dengan suara yang lantang. Ini bukan perkara yang ringan. Perkara yang harus diwaspadai. Ini Allah Ta'ala alam suhab. Tidak ada muadzan subuh, muadzan duhur, maghrib, tidak ada diawali dengan apakah qiraat atau salawat atau tarhim atau apa, enggak ada. Ya langsung azan. Memang ada dari salaf, kemudian ada dalilnya dari Nabi, tentu ya akan mereka sampaikan ya kepada, ya, dan akan diriwayatkan oleh para imam hadis dan akan dijadikan patokan. Terlalu banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia ternyata landasannya adalah ini kan baik. Orang masa Quran masa gak boleh. Bukan masalah itu. Masa Quran boleh-boleh saja, tapi ini mengkaitkan dengan waktu. Ini yang jadi masalah. Ya. Mengkaitkan dengan waktu. Ya namanya kebid'ahan itu, ada kalanya apa yang dilakukan dari kebid'ahan itu ada landasannya, cuma jumlahnya tidak sesuai dengan syariat. Misalnya, saya mau dikir, masa saya nggak boleh dikir? Oh, dikir boleh saja. Tapi kalau kamu membatasi dikir ini 10.000 kali ini dari mana? Jumlah seperti ini dari mana? Dikir silahkan. Tapi kalau batasi dikir ini kita baca sekian kali, ini yang butuh dalil, ya kan? Butuh dalil. Jadi selama yang kami pelajari, ya, terkait dengan masalah sholat dan adzan ini, belum pernah kita dapatkan riwayat yang sebelum adzan kemudian ada bacaan-bacaan tertentu. Kemudian misalnya sebelum taklim, ada misalnya apalah murattal atau apa. Belum pernah kami juga mendapatkan dalil, kecuali kalau misalnya hanya untuk mengecek, ya, sound system ini sudah bagus tidak, setelah itu misalnya, ya, tidak dilanjutkan, sekedar mengecek apa? Suara. Kalau itu, ya, sifatnya seperti itu mungkin beda. Jadi kalau misalnya dijadikan semacam sebuah keharusan, taklim masjid diawali dengan apa? Seperti itu di masjid-masjid. Ya. Misalnya, ya, belum pernah kami dapatkan seperti itu. Jadi tadi kalau sekedar untuk mengecek misalnya, itu pun sebatas hajat, setelah itu ya, mengecek sistem misalnya. Ya, selesai hanya sekedar mengecek biasa. Nah, Allah alam, Allah ta'ala alam suat, subhanakallah bihamdika syaitu Allah ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.